Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد saudaraku sekalian seiman. Alhamdulillah, di kesempatan di pagi hari ini atau di hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kelapangan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya untuk mengkaji, mempelajari agamanya. Walaupun dalam keadaan suasana pandemi yang hampir merata di seluruh dunia, tidak lepas di daerah yang kita cintai ini. Namun dengan adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kita, salah satunya kepada daerah kita, untuk bisa mengadakan kegiatan ibadah di rumah Allah. Dengan tidak melebihi kapasitas 25% dari masjid. Maka di hari ini, tentunya keadaan yang terbatas tersebut, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah dan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentunya tidak lupa untuk saling kita mengingatkan satu dengan yang lain agar kita disiplin dan agar kita selalu mendengarkan dan patuh dengan apa yang telah ditetapkan dari protokol kesehatan, yang semua kebaikan dan maslahatnya kembali kepada diri kita sendiri, demikian kepada manusia secara umum. Dan tentunya pula dengan memenuhi protokol kesehatan tersebut, kita melangsungkan ibadah kepada Allah dengan mentaati pemerintah kita. Sehingga beruntunglah kita yang menunaikannya dengan meniatkannya sebagai suatu ibadah, di mana kita tahu secara bersama-sama Allah memerintahkan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku perintahkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Demikian perintahnya, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidaklah mereka hamba-hamba Allah diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu apa yang kita jalani dari himbauan, arahan, bahkan perintah untuk menegakkan protokol kesehatan di masa pandemi ini, kalau kita menegakkannya dengan baik dan benar dalam rangka mendengarkan dan patuh kepada pemerintah kita, kita menegakkannya dengan berharap wajah Allah karena apa yang diperintahkan ini wajib kita tunaikan, maka kita akan mendapatkan ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan patuh dan taat kepada pemerintah kita. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah selalu senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang beristiqamah, berjalan di atas agamanya, menyempurnakan keimanannya, meraih ketakwaan, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kajian kita di hari ini tentunya melanjutkan kajian kita sebelumnya, yaitu kita mengkaji kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan atau kajian Kitabul Janais, yang tentunya kajian ini merupakan salah satu dari kajian-kajian yang penting, pelajaran yang penting bagi seorang muslim. Karena kaitannya dengan jenazah, hukum-hukumnya, dan apa saja yang berkaitan dengannya. Yang tentunya pula permasalahan ini tidak lepas dari keadaan kita nantinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pastinya akan mendapatkan kematian. Demikian siapa saja. Kita atau diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita. Karena itulah ketika kita mengkaji, mempelajari tentang janais, hukum-hukumnya dan yang terkaitan dengannya, sama kita mempelajari bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Bagaimana ketika kita mendapatkan ada di antara keluarga dan karib kita yang mendapatkan kematian. Yang kedua, tidak dengan maksud membuat kita surut di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apa yang kita dapatkan keadaannya di hari ini dengan keadaan pandemi dan berjatuhan korban yang terkena musibah wabah pandemi sampai kepada ke arah kematian. Tentunya hal itu tidak lepas dengan kajian dan pembahasan kita yang mudah-mudahan kita selalu meminta kepada Allah, kita semua dijaga oleh Allah dengan keselamatan, dengan kesehatan, dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang mendapatkan musibah dan mereka yang mendapatkan sakit disembuhkan oleh Allah. Demikian mereka yang mendapatkan musibah sampai Allah tetapkan kematian. Dengan pandemi ini, mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan mereka di dunia ini sebelumnya. Dari kaum muslimin tentunya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mereka yang mendapatkan musibah, mendapatkan musibah wabah pandemi ini, dari kaum muslimin Allah terima. Di sisinya, sebagai hamba-hamba yang diridhoinya, sehingga doa ini terus kita lantunkan, kita ucapkan ketika kita mendapatkan keadaan seperti ini. Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah datangkan ujian musibah kepada hamba-hambanya semata-mata mengingatkan hambanya agar mereka bersandar sepenuhnya agar sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan musibah ini atau wabah yang menimpa manusia sekarang ini, seharusnya kita memperbanyak beristighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tidaklah Allah datangkan musibah kepada hamba, ujian kepada hamba, tentunya tidak lain agar hamba-hamba ini kembali bertobat sepenuhnya kepada Allah, karena apa yang datang dari musibah adalah dari dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita dengarkan memulai pertemuan kita ini, menjadikannya sebagai nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita masuk kepada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Terakhir kita dari hadis wa an Amir Ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman Ibnu Mad'un wa atal qabra fa hatha alaihi thalatha hathayat wa huwa qa'im. Rawahu Ad-Dharqutni. Dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyolatkan jenazah Uthman ibnu Mad'un. Kemudian beliau mendatangi dan mengiringi jenazah sahabat ini ke kuburannya. Setelah beliau sampai di kuburan dan ditunaikan penyelenggaraan jenazah, beliau pun mengumpulkan dengan kedua telapak tangannya sekumpulan tanah kubur atau galian kubur sahabat ini. Kemudian beliau menaburkannya ke dalam kuburan sahabatnya ini, atau di saat diselenggarakannya penutupan atau pengurukan liang lahat maka beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali penaburan dengan mengumpulkan tanah dengan kedua telapak tangan dari tanah kuburan yang ada dari kuburan sahabat tersebut, atau galian kuburan yang ada dari tanah kuburan sahabat tersebut. Kemudian beliau menaburkannya atau melemparkannya ke dalam liang lahat yang lagi dikerjakan. Demikian ketika telah diuruk, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadis ini diriwayatkan dalam keadaan wahu aqa'im, dalam keadaan beliau berdiri, dalam keadaan beliau berdiri. Rawahu ad-Daraqutni. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis ini merupakan hujjah atau dalil disunnahkannya amalan tersebut. Disunnahkannya amalan tersebut atau disyariatkannya amalan tersebut. Sehingga dia memiliki andil ketika melakukan perbuatan dan amalan tersebut di dalam bersama-sama menguburkan saudaranya, kalaupun dia tidak menutup kuburan tersebut secara keseluruhan atau menguruknya, tetapi dengan perbuatannya, dengan amalannya, dia memiliki andil. Dan juga tentunya ini karena mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menyelenggarakan jenazah di kuburannya dengan menempatkannya dengan baik, kemudian memposisikannya dan penegakan amalan-amalan yang disyariatkan, kemudian memasukkan, kemudian menutup kuburannya dengan tanah yang ada dari tanah galian kuburan, sampai kemudian tertutup. Ini dari amalan penyelenggaraan jenazah muslim yang itu adalah fardu kifayah. Sehingga selain dia melakukan amalan sunnah tadi, dia telah bersama dalam penegakan apa yang wajib, yaitu amalan fardu kifayah. Karena itu pula, dengan keterangan ini, ada dalil bimbingan agar ketika ditanam jenazah, agar ketika dikuburkan jenazah, yang ikut ngelayat itu mendekat ke liang lahat atau ke liang dikuburkannya jenazah tersebut, sehingga dia bisa dengan mudah mengambil tanah galian kuburan dan dengan mengumpulkan kedua telapak tangannya mengambil tanah tersebut dan kemudian menabuhkan atau menempatkan, melemparkan atau menaruh tanah tersebut di dalam liang ketika diuruk jenazah yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang terbimbing. Tentunya ini yang utama. Cuman tidak luput kita juga untuk mengamati dan mencermati keadaan yang ada. Karena biasanya di sana ada bentuk-bentuk penyelisihan. Ketika jenazah dikuburkan, para wanita juga berdatangan. Di antara penyelisihan tersebut, ketika dikuburkan, para wanita berdatangan dan mendekati posisi liang, lubang kuburan. Sehingga tentunya di sini hukum syariat, yaitu ikhtilat, tetap berlaku. Artinya kita menghindari yang namanya ikhtilat, berbaurnya kita dengan wanita. Kita tetap berupaya untuk mencari tempat yang aman. Bukan berarti ketika kita menguburkan lantas kita bebas melakukan apa yang dilarang dan diperingatkan. Sehingga kalau di situ ada wanita, tentunya kita mencari tempat yang aman. Karena di antara bentuk penyelisihan, wanita juga ikut mendekat ke liang, ke lubang kuburan. Tetapi kalau hal itu tidak didapatkan, maka kita mendekat ke kuburan. Ini salah satu alasan kita melihat, menghindar terjatuhnya kita di dalam apa? Di dalam apa yang mungkar. Berikutnya juga tentunya mengkhawatirkan, mencermati dengan keadaan yang ada, biasa terjadi hal-hal yang menyelisih syariat. Dalam keadaan kita tidak mampu untuk mengingkarinya, dalam keadaan kita tidak bisa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di situ, maka tentunya kita memilih posisi agar kita tidak terseret ke dalam kemungkaran yang ada. Dalam keadaan kita tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, memilih posisi yang aman. Karena tentunya kemungkaran adalah kemungkaran. Lebih dikedepankan kita menolak kemungkaran daripada kita mengambil maslahat. Tetapi apabila kita mampu untuk mengendalikan, mengarahkan, sehingga yang mungkar itu lenyap tanpa membawa keributan dan fitnah, maka itu kita tegakkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentunya hal yang perlu dipertimbangkan. Kita katakan tadi perlu kita cermati, perlu kita melihat keadaan yang ada pada saat itu. Karena bisa jadi ada seorang tidak mendekat ke liang karena dia melihat keadaan yang ada. Bukan berarti dia orang yang menghindar dari sunnah. Tapi bisa jadi dia melihat keadaan yang ada, dia tidak mampu. Dia menghindar, bukan meninggalkan, tetapi dia agak menjauh, tidak dekat-dekat dengan liang. Tetapi, tidak sedikit pula penegakan jenazah secara sunnah, secara syar'i ditegakkan Sehingga dalam hal ini, mereka yang ingin meraih ibadah sunnah, apa yang disyariatkan, bisa menegakkannya. Yaitu ketika jenazah telah ditanam, diuruk tanahnya untuk menanam kuburan atau untuk menutupi jenazah ini, maka dia pun mengikutkan andil dengan mengambil sebongkah tanah dengan kedua telapak tangannya dalam keadaan berdiri, karena Rasulullah melakukan wa huwa qa'im dalam keadaan berdiri, kemudian menaburkannya atau menaruhnya atau menabuh apa meletakkannya, melemparkannya ke dalam pekuburan atau liang atau lubang kuburan atau apa yang digarap pengurukannya, penutupan kuburan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya tentunya, karena tadi disebutkan hatha alaihi thalatha hathayat, meletakkan atau melemparkan dan menaruh ataupun menaburkan dengan tiga kali peletakan atau menempatkan tanah tersebut dengan kedua telapak tangan, maka kita tidak melakukan lebih daripada itu dan juga tidak mengurangi. Karena yang datang dalam keterangan di sini hanya tiga kali. Jadi ketika kita meletakkan tiga kali sudah cukup. Jangan mengatakan kurang. Karena apa yang dicontohkan itulah yang lebih utama. Namun bukan berarti orang yang melakukan menimbun dan meletakkan dengan banyak menyelisih sunnah, bukan. Tetapi hitungan tiga kali ini yang diketahui daripada amalan beliau bagi yang ingin meletakkan beberapa tumpukan ataupun bongkahan tanah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasallallah wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Dari Utsman radhiyallahu taala anhu, Utsman ibn Affan, sahabat yang mulia dan merupakan menantu Rasulullah, Utsman ibn Affan, sahabat yang tentunya memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah, namun dalam periwayatan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan dari sahabat yang banyak meriwayatkan. Tetapi bukan berarti beliau tidak perhatian, karena urusan periwayatan tersendiri dan tentunya masalah penegakan sunnah tersendiri. Ini yang perlu kita ingat. Karena di sana ada banyak sahabat keadaannya sahabat senior tapi riwayatnya sedikit. Di sana ada sahabat yang bukan senior tetapi riwayatnya banyak. Tentunya ini tidak mencacati derajat para sahabat senior, kibar sahabat, juga tentunya tidak mencacati sahabat junior atau saghir para sahabat, karena maqam periwayatan tentunya tersendiri dan maqam penegakan sunnah tersendiri. Demikian yang kita dapatkan dari sahabat Utsman. Tentunya kalau mau dikumpulkan antara Utsman ibn Affan dengan sahabat Abu Hurairah lebih banyak, dan Abu Hurairah bukan dari orang-orang yang dikatakan sahabat senior ataupun kibar seperti Utsman. Demikian Abdullah ibn Umar, demikian Abdullah ibn Abbas, banyak riwayatnya. Namun ini dalam bab memperbanyak atau banyaknya periwayatan dari sahabat tersebut, bukan menunjukkan bab lebih utamanya, lebih mulianya, ataupun juga bukan menunjukkan bahwa lebih menegakkan sunnahnya. Karena tidak diragukan lagi, para sahabat senior, kibar para sahabat, bahkan dia itu adalah khulafa'ur rasyidin, tidak khulafa'ur rasyidun, al-khulafa'ur rasyidun, tidak diragukan lagi, mereka adalah para tokoh, para panutan dalam penegakan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Alaikum bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnah khulafai ar-rasyidin min ba'di, al-mahdiyina min ba'di. Demikian kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis dari Utsman ibn Affan. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, apabila telah selesai dikebumikannya, di selesaikannya pengurukan dan penutupan liang, waqafa alaihi, beliau berdiri di sisi kuburan. Kemudian beliau waqal istaghfiru li akhikum. Kemudian beliau berkata kepada jamaah yang hadir untuk mengajarkan dan mengingatkan mereka, memintakan ampun untuk saudara mereka yang dikuburkan ini. Was'alullaha lahu at-tsabit, atau was'alu lahu at-tsabit, dan mintakan untuk si mayit ini agar dia dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia dikuburkan atau ketika dia di dalam kuburannya. Ketika dia di dalam kuburannya di alam barzah sana. Karena jenazah apabila telah dikuburkan, dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahul an yus'al. Sekarang dia lagi ditanya oleh para malaikat yang diutus. Rawahu Abu Dawud wa shahahahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh al-Imam Hakim dalam Mustadrak beliau. Hadis ini dihasankan oleh para a'immah hadis, di antaranya al-Imam Abu Daud sendiri, demikian al-Imam Al-Baihaqi. Adapun al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan hadis ini sanadnya jayyid. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Tentunya dengan hadis ini memberi bimbingan kepada kita semua amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila jenazah telah dikebumikan, telah diuruk liangnya, maka beliau tidak langsung balik, tapi beliau berhenti sejenak, berdiri sejenak, sekedar untuk berdoa mendoakan si mayit. Berdoa untuk mendoakan si mayit. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, berdiri di sisi kuburan, memintakan doa untuk si mayit ketika dia dikuburkan atau saat dia dikuburkan, dan mendoakan si mayit setelah sholat, ini adalah hal-hal atau perkara-perkara yang dipandang karena itu mendoakan si mayit tidak hanya pada waktu sholat, tetapi setelah selesai sholat pun dan di beberapa tempat yang kita inginkan untuk mendoakannya masih perkara yang dilapangkan. Masih perkara yang dilapangkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sampai pun jenazah telah dimakamkan, beberapa waktu dan sampai pun jenazah telah dimakamkan dengan perjalanan waktu, kita mendoakannya dengan kebaikan, mendoakannya dengan maghfirah, mendoakannya dengan rahmah, adalah perkara yang tetap disyariatkan di dalam agama ini. Karena seorang yang telah meninggal membutuhkan doa tersebut. Membutuhkan doa tersebut. Dia berhajat dari doa saudara-saudaranya. Terlebih lagi di saat dia baru saja wafat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung meninggalkan kuburan, tetapi beliau berdiri sejenak di sisi kuburan dan kemudian mendoakannya, dan dalam riwayat di sini membimbing manusia untuk mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja doa yang dipanjatkan tidak datang keterangannya dengan nas secara terang, namun para ulama mengintisarikan dari kalimat beliau, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-an yus'al, mengintisarikan bahwa mendoakan jenazah dengan kalimat Rasulullah ini, kita mengucapkan Allahumma ighfir lahu kalau dia laki-laki, atau Allahumma ighfir laha kalau dia perempuan. Dan juga kita bisa mengatakan Allahumma arhamhu dengan menambah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, atau Allahumma arhamha. Kemudian juga dengan mengucapkan Allahumma thabbit, thabbithu atau thabbit lahu bil qawli thabit, yang artinya ya Allah kokohkan dia dengan suatu yang mengokohkannya, dengan perkataan yang mengokohkannya sehingga dia pun selamat. Karenanya apabila seorang telah mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbit lahu bil qawli tsabit, ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Kemudian dia barulah beranjak meninggalkan kuburan. Dia telah menunaikan hak saudaranya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengadakan doa bersama, dan sebelumnya mungkin diadakan ceramah agama yang biasa dilakukan oleh manusia, tentunya dari sisi kecocokan dengan apa yang ditegakkan, diamalkan oleh Rasulullah, tidak sesuai dan tidak cocok. Karena niscaya kalau hal itu hal yang lumrah atau hal yang disyariatkan, bahkan beliau pastinya tentunya akan menegakkannya, melakukannya dan membimbing umatnya. Tetapi tidak demikian. Beliau hanya sekedar mengajarkan mereka agar mereka tidak lupa yang hadir dan datang ke pekuburan, tidak lupa mendoakan saudaranya. Jadi mereka tidak langsung pulang, tetapi sejenak berdiri mendoakan dengan doa masing-masing kepada saudaranya yang dikuburkan. Tentunya dimaksudkan dengan doa masing-masing karena beliau tidak memimpin doa. Beliau tidak memimpin doa dan tidak mengomandoi dengan doa yang kemudian diikuti dengan jamaah doa-doa tersebut. Tetapi beliau mengarahkan agar mereka mendoakan secara masing-masing kepada saudaranya yang dikuburkan. Arahan dan himbauan ini tentunya sebagai bentuk bimbingan kalau diketahui mereka yang hadir lupa ataupun bahkan mungkin lalai. Tetapi kalau mereka yang hadir sudah faham, mengerti syariat ini, maka karena diinginkan dengannya pengajaran, tidak ada penekanan lagi untuk mengarahkan mereka. Tetapi kalau diketahui mereka mungkin lupa, mereka mungkin lalai, maka diingatkan. Diingatkan. Mintakan ampun, mintakan rahmah, mintakan tsabat bagi saudara kalian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, karena telah masuk waktu duhur, kita mungkin ambil satu keterangan ini. Kemudian, yang biasa dilakukan pula dengan ceramah agama selesai saat kuburan telah dikebumikan atau jenazah telah dikebumikan, maka ini juga tidak ada contoh. Hanya Rasulullah pernah didapatkan di saat kuburan itu lagi diuruk, lagi disiapkan dan untuk diuruk. Beliau duduk di sisi kuburan, lantas beliau mengingatkan para sahabatnya tentang kematian. Itu pun beliau dalam keadaan posisi duduk, bukan berdiri sebagai pencerama. Duduk di sisi kuburan dan mengingatkan saudara-saudaranya dari sahabat, mengingatkan kaum muslimin tentang kematian. Setelah diuruk, selesai pekuburan, atau selesai dikuburkan, beliau tidak berdiri lantas berceramah di hadapan manusia. Karena itu didapati sebagian ulama, bahkan a'immatud da'wah di hari ini menganggap perbuatan ini bid'ah. Yaitu berceramah setelah selesai apa? Setelah selesai jenazah dikuburkan. Di kuburannya berceramah. Ataupun melakukan ceramah, nasihat agama, baik itu tentang kematian atau yang lainnya, ini bahkan mereka menganggap ini adalah perbuatan yang diada-adakan karena Nabi SAW tidak menegakkan. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang, dia berdiri sejenak, dia berdoa, tentunya berdoa di sini pertama dengan mengangkat kedua tangannya, memintakan as-sabat, rahmah, seraya mengangkat kedua telapak tangannya, memintakan pengampunan, rahmah, as-sabat terhadap si mayit. Kemudian dia kembali. Ataupun apabila seorang sekedar mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa tabbit lahu bil qawli tsabit, maka cukup. Setelah itu dia beranjak. Mungkin ada tambahan sedikit. Bagaimana dengan doa-doa yang dibacakan kepada si mayit ketika sholat jenazah? Tentunya hal ini karena tidak ada contoh, tidak ada penyebutannya langsung dari Nabi di saat itu, maka tidak ada beban untuk kita membacanya. Namun para ulama, mereka di antaranya memperkenankan tapi tidak menekankan. Yang ditekankan bahkan yang tadi, mengintisarikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa tsabbit lahu bil qauli tsabit. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan dapat dipahami keterangan ini, dan saya mohon maaf kalau di sana ada yang kurang, ada yang mungkin yang terlalaikan, ada yang khilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya sebagai manusia tidak luput daripada kealpaan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.